الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang apa hukum membagi warisan sebelum mati. Satu hal yang umum di masyarakat kita, kadang ada sebagian orang tua yang mereka membagi warisan kepada anaknya sebelum mati dengan aneka tujuan. Ada yang tujuannya dalam rangka agar menghindari sengketa di antara anaknya. Ada juga yang tujuannya agar bisa memberikan jatah warisan yang sama antara anak lelaki dan wanita. Dan tujuan yang lainnya. Yang menjadi perhatian kita adalah, jika orang melakukan seperti ini, apakah pembagian itu sah? Dan apakah berlaku setelah kematiannya? Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita telah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah membagi warisan, sehingga Allah tidak serahkan kepada manusia, Allah tidak serahkan kepada pemilik harta, namun Allah sendiri yang membaginya. Dan kita sebagai hamba Allah seharusnya pasrah terhadap keputusan Allah. Pasrah terhadap ketetapan Allah. Serahkan saja pembagian itu kepada Allah Azza wa Jal. Dan jika kita tidak paham tentang bagaimana aturan Allah yang berlaku di sana, maka kita bisa ngundang orang, kita bisa ngundang seorang ustadz atau seorang da'i yang bisa membantu menudukkan hukum Allah terhadap pembagian warisan yang ada pada harta kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita lebih menerapkan prinsip taslim, yaitu pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak disebut beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan, dan mereka tidak menjumpai adanya merasa berat, perasaan keberatan terhadap status kamu sebagai hakim di antara mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah 100%. Sehingga di hadapan dalil seorang mukmin, karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun," demi Rabbmu mereka tidak beriman. Di hadapan dalil seorang mukmin itu mengedepankan prinsip pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah qaulul mukminin, ucapan orang yang beriman di hadapan dalil adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Mendengar berarti dipelajari. Mendengar berarti berusaha untuk dikenali. Wa ata'na, mentaati berarti diamalkan sesuai dengan apa yang dia dengar. Baik. Ini prinsip yang perlu kita miliki, yang perlu kita jaga terkait masalah pembagian warisan. Namun, kita kembali kepada kasus, bagaimana jika ada orang tua atau calon mayit yang mau membagikan warisannya kepada para ahli waris. Di sini kami memberikan rincian. Yang pertama, warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan ke seluruh anak ketika pembagian. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 106. Rincian yang pertama adalah warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan ke seluruh anak ketika pembagian. Jika orang tua memberikan harta untuk langsung diserahkan kepada anak ketika masih hidup, maka di sana ada dua kemungkinan. Pertama, dibagikan dan diserahkan ketika orang tua masih sehat. Dibagikan artinya disebutkan nilainya, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Dan diserahkan artinya ada serah terima. Orang tua mengizinkan anak untuk menerimanya. Dalam kondisi orang tua masih sehat, status pemberian ini adalah hibah. Status pemberian ini adalah hibah, dan selanjutnya harus memenuhi semua ketentuan hibah. Seperti apa ketentuan hibah? Dulu sudah pernah kita singgung sedikit. Sekarang kita akan lihat keterangan Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, yang beliau menjelaskan syarat berlakunya hibah dari orang tua ke anak. Beliau mengatakan, "Idza qassama al-abu," apabila bapak membagi, "ma biyadi auladihi," harta, "ma biyadihi baina auladihi," harta yang ada di tangannya, "baina auladihi," kepada anak-anaknya. "Fa in kana bi tariqin annahu mallaka kulla wahidin minhum syai'an ala jihatil hibah syar'i, ala jihatil hibati syar'iyyah al-mustawfiyah li syara'itiha," jika itu dilakukan, apabila ada seorang bapak yang membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika itu dilakukan dengan cara hibah, di mana mallaka kulla wahidin minhum syai'an ala jihatil hibati syar'iyyah, sang ayah memberikan hak kepemilikan kepada masing-masing dengan cara hibah yang syar'i, yang memenuhi persyaratannya. Apa saja itu? Adanya ijab kabul. Karena hibah tidak bisa otomatis. Sebagaimana warisan. Orang tua diem saja, warisan tetap nanti akan dibagi. Kalau hibah, ada ijab kabul, ada sigot, ada akad. Yang kedua, wal iqbad. Ada serah terima. Yang ketiga, konsekuensi serah terima. Al-idhnu fil-iqbad, fil-qabd. Izin untuk menerima. Diserah terimakan, tapi setelah itu diambil lagi. Berarti belum ada izin untuk serah terima. Rumah ini diserah terimakan, sertifikat diserahkan. Tapi orang tua mensyaratkan, kalian baru boleh untuk memilikinya setelah bapak mati. Itu bukan hibah. وَقَبَضَ كُلٌّ مِنَ الْأَوْلَادِ الْمَوْهُوبَ لَهُمْ ذَلِكَ. Dan masing-masing anak menerima objek yang dihibahkan. وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّةِ الْوَاحِدِ. Dan itu dilakukan dalam kondisi sang ayah masih sehat. جَزَ ذَلِكَ, hukumnya boleh. Wa malaka kullu minhum ma biyadihi la yusharikuhu fihi ahadun min ikhwatihi. Dan masing-masing anak berhak untuk memiliki harta yang diberikan oleh orang tuanya, dan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan saudaranya yang lain. Wa man mata minhum u'tiya ma kana biyadihi min ardin wa mughallin liwarasatihi. Sementara jika ada anak yang sudah meninggal, maka dia tetap dikasih harta yang dimiliki oleh orang tuanya, baik tanah maupun yang lainnya, lalu diserahkan kepada ahli warisnya. Baik, kita bisa lihat di sini, tadi ada 7 ketentuan yang sebenarnya sebagiannya merupakan turunan dari yang lain ketika pemberian itu berstatus sebagai hibah dari orang tua ke anak. Coba kita urutkan lagi. Apa saja syarat hibah yang sah berdasarkan keterangan Ibnu Hajar Al-Haitami? Ini beda dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Haitami. Dalam keterangan Ibnu Hajar Al-Haitami, hibah dari orang tua ke anak sah, bersatu sah jika satu, memindahkan kepemilikan. Yang kedua, ada ijab kabul, ada akad. Yang ketiga, ada serah terima. Turunan dari konsekuensi serah terima ini, ada izin dari orang tua untuk menerima. Izin dari orang tua kepada anaknya untuk menerima hibah itu. Sehingga dia boleh memanfaatkannya, dia boleh menjualnya, dia boleh menyewakannya, terserah dia. Kemudian, yang kelima, semua anak menerima. Maka, tidak ada istilah sebagian anak dikasih, anak yang lain nggak dikasih. Tapi semuanya menerima. Yang keenam, وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ سِخَةِ الْوَحِبِ. Itu dilakukan ketika sang pemberi hibah masih sehat. Orang tuanya masih sehat. Bukan mendekati kematian. Karena kalau mendekati kematian dihukumi sebagaimana wasiat. Yang ketujuh, tidak ada sangkut pautnya dengan saudaranya yang lain. Sehingga begitu diserahkan, ya sudah, ini milik anak A. Anak B punya sendiri, anak C punya sendiri. Dan apa yang dimiliki oleh A, tidak lagi ada sangkut pautnya hak si B. Tidak lagi punya sangkut paut dengan hak si C, dan seterusnya. Satu lagi yang kedelapan. Anak yang sudah meninggal dunia, tetap mendapatkan dan diberikan kepada ahli warisnya, keturunannya. Jika ini terpenuhi, maka pembagian itu sah sebagai hibah, bukan sebagai warisan. Baik, ini yang pertama. Dan kalau sah sebagai hibah, maka nanti begitu orang tuanya mati, dia tidak punya harta yang bisa diwariskan. Kecuali kalau masih ada meninggalkan harta sisa. Sehingga misalnya sang bapak, dia seorang developer, jualannya jualan rumah. Pada saat beliau masih sehat, beliau punya 3 anak, beliau kumpulkan anaknya, lalu dikasih. Kamu saya kasih rumah ini, kamu rumah ini, kamu rumah ini. Tapi sang bapak masih menyisakan harta berupa rumah yang dia tempati. Maka rumah yang sudah dikasihkan tadi, begitu sang bapak ini meninggal, di luar pembagian waris. Di luar pembagian waris. Dan yang tersisa, yang belum dihibahkan, nanti yang diwariskan. Baik. Ini ada di buku beliau, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Berikutnya, kita akan beralih rincian yang kedua. Dibagikan dan diserahkan, jadi sang ortu mengumpulkan anak-anaknya, kemudian dia membagikan hartanya, tapi dia dibagikan dan diserahkan ketika ortu sedang sakit, mendekati kematian. Status pemberian ini sama dengan wasiat. Dan berlaku hukum wasiat. Dan pembagian wasiat kepada ahli waris tidak sah. Ibnu Qudamah menuliskan, Annal ataya fi maradil mauti bimanzilatil wasiyah. Pemberian mendekati kematian, pemberian di saat sakit mendekati kematian, bimanzilatil wasiyah, statusnya sebagaimana wasiat. Karena itulah jika ada orang tua memberikan seperti tadi, di saat dia sedang sakit parah, dan yang dimaksud mendekati kematian, oh mati kan orang tidak tahu, bisa jadi ini setelah ini sembuh. Betul, mati semua orang tidak tahu. Cuman indikator kematian orang tahu. Makanya, seperti itu masuk dalam kajian fikih, artinya indikator kematian itu diperhitungkan dalam kajian fikih, muktabar. Meskipun kita tidak tahu apakah nanti dia mati, ataukah nanti dia justru akan sembuh, sehat, kemudian usianya masih panjang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau sakit di Mekah, beliau dijenguk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apakah saya akan ditinggal di sini? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Di saat itulah Sa'ad kemudian mewasiatkan hartanya. Saya ingin wasiatkan seluruh hartaku, karena anaknya cuma satu, perempuan. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu setengah. Juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu sepertiga. Dan diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, as-sulus wa sulusu kathir. Sepertiga itu sudah bagus, dan sepertiga itu banyak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Sa'ad bisa sehat kembali, sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaat dengan keberadaan Sa'ad bagi kaum muslimin. Dan doa beliau mustajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ketika beliau sakit di Mekah, beliau merasa kayaknya itu sudah dekat dengan kematian. Sampai berwasiat. Dan wasiatnya didengar oleh Nabi SAW. Tapi ternyata setelah itu hidup lagi. Setelah itu sehat lagi, bukan hidup lagi ya. Setelah itu beliau sehat lagi, bahkan beliau mengikuti beberapa peperangan, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan itu bagian dari doa Nabi SAW, semoga dengan keberadaan kamu, kaum muslimin mendapatkan manfaat. Dan beliau sebagai salah satu sahabat yang ahli dalam Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli dalam memanah. Ahli dalam memanah. Dan beliaulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin para pemanah ketika perang Uhud yang berada di Bukit Rumah. Di bukit tempat memanah. Tapi karena sebagian sahabatnya saat tidak sabar ketika melihat harta ghanimah berceceran dan orang-orang musyrik sudah pergi, mereka mengira perang sudah usai. Sehingga mereka boleh turun. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apapun yang terjadi, jangan kalian turun, baik melihat kami menang ataukah kalah. Bapak Ibu, ketika umroh dan Anda mampir di Uhud, ya, ada banyak orang yang naik di sebuah bukit kecil, nah itu namanya Bukit Rumah, dan bukit itulah tempat memanah. Tempat memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan satu timnya. Banyak tim itu yang turun. Tapi Sa'ad teriak-teriak meminta kepada mereka bertahan, bertahan. Sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi. Khalid ibn Walid berputar dari arah belakang bukit, kemudian menjepit pasukan kaum muslimin. InsyaAllah kajian semacam ini berbicara tentang peperangan-peperangan di masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin akan kita bahas secara khusus dalam satu kajian di hari Kamis sore ya, insyaallah hari ini nanti sore, bersama Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Baik, kembali ke sini. Sehingga sakit yang mendekati kematian itu diperhitungkan meskipun manusia tidak tahu kapan dia mati. Namun ini muktabar dalam kajian fikih. Muktabar diperhitungkan dalam kajian fikih, artinya itu bukan sesuatu yang melanggar hal yang gaib. Kok nebak-nebak orang mau mati? Bukan. Namun indikator kematian memungkinkan untuk diketahui oleh manusia. Baik, ini rincian yang pertama. Berikutnya kita kembali kepada, atau kita melanjutkan kepada rincian yang kedua. Warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan setelah orang tua meninggal. Pembagian ini tidak sah, karena ini semakna dengan wasiat, dan wasiat bagi ahli waris tidak diperbolehkan. Jadi orang tua mengumpulkan anak-anaknya, lalu dia sampaikan, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, saya kasih ini. Sudah, semua sudah dapat. Nanti kalau bapak sudah mati, silahkan kalian ambil. Kalau sekarang, bapak belum mati. Tunggu dulu, karena ini masih akan bapak kelola. Kalau bapak sudah mati, silahkan kalian ambil. Seperti ini tidak sah karena sama dengan wasiat, dan wasiat kepada ahli waris nggak boleh. Sehingga jika ini tidak dipahami sebagai wasiat namun tetap dipahami sebagai warisan, ini juga tidak diperbolehkan. Karena warisan itu dinilai setelah dinilai ada setelah kematian pemiliknya. Namanya warisan itu berarti pemiliknya sudah mati. Kalau pemiliknya belum mati, belum jadi warisan. Sehingga gimana dibagi padahal itu belum ada? Paham ya? Saya punya harta. Sehingga ketika saya masih hidup, harta itu milik saya. Tidak disebut harta waris. Begitu saya mati, barulah disebut harta waris. Anda punya harta, ketika Anda masih hidup, harta itu milik Anda. Begitu Anda mati, barulah disebut sebagai harta waris. Dan pembagian dilakukan jika harta waris itu sudah ada. Baik. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat, bisa diberikan ketika masih hidup, tapi serah terimanya pasca kematian. Ibnu Hajar Al-Haitami melanjutkan penjelasannya. Masih nyambung dengan yang tadi. Wa in kana dhalika bitariqin annahu qassama bainahum min ghairi tamlikin syar'i. Jika orang tua membagikan hartanya kepada anaknya dengan skema anak tidak memiliki hak milik secara syar'i, fatilkal qismatu batilatun, maka pembagian itu adalah pembagian yang batil. Fa idza mata kana jami'u ma yamlikuhu irsan li auladihi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan apabila si pemiliknya mati, kana jami'u ma yamlikuhu, maka semua harta yang dia miliki, irsan li auladihi, menjadi warisan bagi anak-anaknya. Di mana lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali dibandingkan anak perempuan. Baik. Sehingga kata Ibnu Hajar, jika ada orang tua yang bagi seperti tadi ya, ini punya kamu, ini punya kamu, punya kamu. Setelah itu, tapi mereka tidak boleh memilikinya. Misalnya ada salah satu, Pak, saya mau segera jual. Nanti dulu. Enggak benar itu. Bapak masih hidup, Pak, mau dijual. Berarti dia belum memiliki. Dan kalau belum memiliki, maka jika digantungkan dengan kematian sang bapak, maka ini masuk kategori wasiat, dan kata Ibnu Hajar, ini batal. Enggak berlaku. Karena enggak berlaku, pemberian seperti ini nanti tidak boleh dijadikan acuan. Begitu orang tua ini mati, maka nanti dinolkan lagi. Dibubarkan, dibatalkan. Terus dibagi berdasarkan standar warisan. Dan kadang jamaah, orang tua yang dia tidak memiliki latar belakang pemahaman yang lurus tentang masalah ilmu waris, tidak ngerti perbedaan antara warisan dan wasiat, ngomongnya ngawur, dan kayak gitu tadi. Seperti kemarin ada kasus ya, ada orang tua misalnya, dia senang anaknya datang karena dikasih hadiah, atau dia sering dikasih apa misalnya nafkah oleh anaknya yang berada di luar kota, terus dia bilang, nanti tanah ini milik kamu. Ada anaknya yang pulang kampung, kemudian ngasih hadiah, orang tua merasa senang karena anaknya pulang kampung, ngasih hadiah. Terus dia sampaikan, nanti ini milik kamu. Begitu orang tua meninggal, akhirnya dia ngomong. Anak-anaknya ini menyampaikan, dulu bapak pernah matur, bapak pernah menyampaikan, kalau ini milik saya. Bapak nanti ngendika, bapak pernah menyampaikan, kalau ini milik saya. Ini milik saya. Rebutan. Ya. Duel antara sama anak, geger gara-gara bapaknya. Makanya bahaya ya. Ketika gak paham seperti itu, bapak nih gak paham, anaknya gak paham. Akhirnya malah menimbulkan sengketa dalam keluarga. Makanya tadi kita punya prinsip, serahkan sajalah pada keadilan Allah Ta'ala, biar Allah yang bagi. Ya. Karena kadang kita merasa, saya kasihan sama itu, saya pengen ngasih itu lebih banyak, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, Kondisi yang ketiga. Warisan dibagi, namun sifatnya hanya penjelasan dalam rangka menghindari sengketa. Jadi untuk kasus yang ketiga ini, sifatnya adalah pesan moral yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Warisan dibagi, namun sifatnya penjelasan. Jika orang tua membagi harta warisannya dengan maksud menjelaskan bahwa bentuk pembagiannya besok seperti ini, ya, semua anaknya dikumpulkan, berikut istrinya, lalu dia tulis di papan tulis. Cara bagi waris kayak gini. Kalau bapak meninggal nanti seperti ini, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Ya? Dan itu sifatnya pesan. Nanti kalau bapak meninggal, tolong bagi seperti ini. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Atau misalnya sang bapak mengundang ustadz. Pak ustadz datang ke rumahnya, kemudian bapak mengumpulkan seluruh anaknya. Kemudian sang ustadz menjelaskan. Nanti pembagian warisannya seperti ini. Sampai ketemu angka final, terakhir angkanya sekian. Nanti kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Itu ketemu angka final, ya. Dicatat, di foto papan tulisnya, dicatat juga, terus disimpan. Lalu sang bapak berpesan, jika nanti bapak mati, gunakan standar ini untuk pembagian waris. Hukumnya diperbolehkan. Karena sebenarnya ini tidak membagi, tapi ini hanya memberikan pesan moral. Nanti tolong kalian harus mengikuti hukum seperti ini. Insya Allah bagus. Dan itu dalam rangka untuk mengedukasi anak-anaknya sebelum sang bapak meninggal dunia. Bagus seperti ini dilakukan. Baik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah porsi pembagiannya harus sesuai dengan aturan syariat. Jelas ya. Jika bapaknya nggak ngerti, undang ustaz. Kemudian ustaz melakukan pembagian. Wah, jika kesulitan menemukan ustadz kayak gitu, cari. Ya. Kalau masih kesulitan, cari lagi. Baik, insya Allah ada ya. Di masing-masing kota, ada para asatidah yang beliau memiliki kemampuan dalam membagi waris. Sehingga nanti penjelasan beliau bisa dijadikan sebagai acuan. Berikutnya, memungkinkan terjadi perubahan sesuai kondisi yang ada. Memungkinkan terjadi perubahan sesuai kondisi yang ada. Simak contoh kasus 09, itu bukan 06 ya. 09, karena contoh kasusnya ada di bawahnya itu. Dan nanti kita akan lihat. Anda yang punya buku di halaman 108 bisa diganti. Simak contoh kasus 09. Baik. Keterangan yang kami sebutkan ini berdasarkan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang pembagian waris sebelum meninggal, kata beliau, "Hadzal qismah in kanat ala syar'illah baina auladihi wa warasatihi ala syar'illah fala haraja fiha." Pembagian ini, jika sesuai syariat Allah, baina auladi, dibagi kepada anak-anaknya, wa warasatihi, dan ahli warisnya, ala syar'illah, sesuai dengan syariat Allah, fala haraja fiha, maka hukumnya boleh. Namun dengan ketentuan tadi ya, jadi sifatnya apa? Hanya pesan moral, dan nanti pelaksanaannya setelah bapak meninggal, dan masih memungkinkan terjadi perubahan jika ternyata ada harta yang geser. Baik, coba kita lihat contoh 9. Di contoh 9 kami kasih judul membagi warisan sebelum meninggal. Paimin memiliki 3 petak sawah dengan perkiraan harga masing-masing 100 juta. Ketika menginjak usia 60 tahun, Paimin mengumpulkan seluruh anaknya, lalu ditunjukkan cara pembagian warisan yang syar'i dengan menghadirkan seorang ustadz. dan meminta kepada semua anaknya untuk mengikuti penjelasan sang ustaz hingga masing-masing mendapatkan prediksi nilai warisan. Jadi setelah dihitung, apa saja harta Pak Imin? 3 petak sawah. Kemudian rumah yang beliau tempati plus pekarangannya. Setelah itu ustaz menjelaskan, baik, kita asumsikan ya, sawah masing-masing harga berapa? Berdasarkan appraisal, masing-masing 100 juta. Ada 300 juta. Kemudian rumah ini plus pekarangan berapa? Anggaplah 200. Sehingga total harta yang dimiliki oleh Pak Imin adalah 500 juta. Kemudian sang ustaz mulai melakukan perhitungan. Dilakukan perhitungan sampai ketemu angka terakhir. Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Dengan takdir Allah, qadarullah, Pak Imin sakit keras. Lalu beliau berobat, tidak menggunakan BPJS. Sehingga menghabiskan biaya sepetak sawah. Hingga akhirnya Pak Imin meninggal. Bagaimana solusinya? Baik. Tadi kita sampaikan bahwa arahan untuk membagi waris sebelum mati itu memungkinkan terjadi perubahan sesuai kondisi yang ada. Sehingga kalau hartanya berkurang atau hartanya bertambah, maka nanti mungkin untuk terjadi perubahan. Sehingga di sini apa yang dilakukan oleh Pak Imin bukan membagi warisan, namun menjelaskan teknis membagi waris. Karena itu, dalam hal ini Pak Imin telah memenuhi kondisi seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz di atas. Beliau mendatangkan seorang ustadz karena beliau merasa nggak ngerti atau takut salah, maka didatangkan seorang ustadz. Dan kalau ustadz yang bicara, anaknya akan lebih percaya. Hanya saja, setelah itu Pak Imin sakit dan menghabiskan sepetak sawah. Sehingga ketika Pak Imin mati, maka perhitungan yang kemarin dilakukan tidak lagi berlaku. Dilakukanlah penyesuaian. Perhitungan yang dulu dicontohkan Pak Ustadz harus direvisi, menyesuaikan nilai harta terakhir yang ditinggalkan oleh mayit. Itu salah satu contoh penyesuaian. Bisa juga misalnya, Pak Imin punya 5 anak. Lalu dia melakukan pembagian warisan dengan mendatangkan seorang ustadz. Tapi sifatnya pesan moral. Kemudian, sebelum Pak Imin meninggal, ternyata ada 1 anaknya yang meninggal. Karena corona, meninggal. Pak Imin masih hidup, anaknya meninggal. Nah, dari situ, maka pembagiannya nanti jadi berubah. Karena ada salah satu ahli waris yang meninggal. Wallahu ta'ala. Baik, insya Allah cukup jelas dari apa yang kami sampaikan. Dan kami berharap semoga memberikan manfaat bagi para jamaah. Terutama dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa dalam satu keluarga. Dan tadi Anda bisa bedakan antara, sekali lagi ya, antara hibah, wasiat, dan warisan. Dan kata kunci ini sudah pernah kita sampaikan di awal kajian. Jika kita paham perbedaan ini, hibah, wasiat, dan warisan, insya Allah mudah bagi kita untuk memahami banyak kasus turunannya. Baik. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kebalikan dari bab yang ke-8. Kita akan membahas hukum menunda pembagian warisan. Kalau tadi membagi warisan sebelum mati, pertemuan berikutnya, kita akan membahas hukum menunda pembagian warisan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Tadi kan di antara Ustaz sampaikan itu kan bahwa kalau wasiat itu kan disampaikan ketika orang tua itu sedang sakit atau menjelang kematian, Ustaz, ya. Nah, saya mau tanya, Ustaz. Dulu orang tua saya itu waktu itu beliau sakit, ya, memang dalam keadaan sakit. Lalu beliau menyampaikan salah satu rumah di Jogja itu untuk istilahnya itu, ya, beliau menyampaikan nanti kalau rumah ini nih nanti di, kalau misalnya kalian jual, jangan lupa ibu dibagi, kemudian ada tabungan ini itu apa segala macam gitu ya. Salah satunya itu ada rumah tuh, rahimahullah tuh menyampaikan itu rumah itu disigar yang sebelah buat ibu gitu ya. Seiring berjalan waktu kemudian memang setelah itu beliau wafat. Harta yang lain itu alhamdulillah sudah kami bagikan sesuai syariat. Nah, lalu kemudian begitu juga rumah yang tadi beliau sampaikan di Jogja itu disigar sudah kami apa laksanakan, sudah dibalik nama semua. Sekarang tuh urusan sudah beda semua. Nah, waktu itu memang pada Allah memang belum sampainya ilmu, Ustaz, ya. Baik orang tua, anak pribadi, maupun keluarga yang lain juga belum sampai ilmu. Nah, sekarang seiring dengan apa waktu kami belajar, alhamdulillah melalui Ustaz ini, melalui antum ini sampaikan bahwa di antara bentuknya, anak tadi jadi kepikiran, Ustaz, setelah tadi mendengar penyampaian Ustaz, bahwa apa kalau bisa disampaikan dalam keadaan sakit atau menjelang wafat itu jatuhnya itu adalah wasiat. Nah, pertanyaannya Ustaz adalah ketika sekarang urusan sudah selesai bagi kami terutama anak pribadi yang anak sekarang ini mendapatkan ilmu dari Ustaz ini, apa baiknya harus kami lakukan ya? Artinya apakah kondisi ini apa artinya, apakah yang sebenarnya disampaikan bahwa dulu tuh bapak gini, artinya itu kan sepertiga kan ya, kalau memang disampaikan itu kan jatuhnya kan lebih memang waktu itu rumah itu tuh jadi kalau misalnya memang yang dibagi dua itu. Nah, bagaimana baiknya apa kami ini sampaikan ke keluarga Ustaz ya, ke yang lain gitu. Dan ibu itu juga sebenarnya ibu sambung Ustaz. Oh, ibu tiri. Ibu sambung, jadi turun ranjang, ibu sambung. Nah, karena sih sudah nggak ada urusan apa-apa lagi, karena udah selesai semuanya dalam belas. Cuma jadi kepikirannya setelah apa tadi saya sampaikan, jadi bukan apa harus tetap disampaikan dengan tidak bermaksud untuk kemudian mengungkit atau apa, enggak sama sekali enggak. Tapi bagaimana sikap anak itu sebagai seorang yang sekarang yang sudah sampai ilmunya gitu Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita tambahkan penjelasannya. Baik, kita coba kasih penjelasan terkait wasiat yang tadi Bapak sampaikan. Sebenarnya begini ya. Wasiat wasiat adalah pemberian yang digantung setelah kematian, atau digantung dengan, bukan setelah, pemberian yang digantung dengan kematian. Dengan kematian pemilik, ini definisi wasiat. Wasiat adalah pemberian yang udhifa ila ma ba'dal maut, yang digantung setelah kematian pemilik. Kata kuncinya ini. Sehingga ketika wasiat itu diberikan menjelang wafatnya, atau ketika ada orang memberikan hibah, tapi itu diberikan menjelang wafatnya pemilik, maka itu kategori, masuk dalam kategori wasiat. Maksud saya begini. Bukan syarat wasiat, bukan syarat wasiat harus ketika sakit menjelang kematian. Namun jika ada orang yang memberi hibah saat sakit menjelang kematian, ini indikator wasiat. Bisa dipahami? Saya ulang. Jadi batasan wasiat adalah pemberian yang digantungkan dengan kematian pemilik. Tapi bukan syarat bahwa wasiat itu harus diberikan ketika pemiliknya sedang sakit menjelang kematian. Bisa nggak orang sehat walafiat berwasiat? Bisa. Silahkan. Sehingga misalnya orang dalam kondisi seger, sehat walafiat, lalu dia berwasiat. Boleh-boleh saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ketika itu di antara yang mendengar adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, tidak berhak bagi seorang Muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, namun dia biarkan wasiat itu selama 3 malam, kecuali segera dia tulis, dan disimpan di dekatnya. Begitu Ibnu Umar mendengarkan hadis ini, beliau langsung tuliskan wasiat, hanya selisih 1 malam. Selisih 1 malam, beliau tuliskan wasiat, lalu disimpan di dekatnya. Disimpan di dekatnya itu bisa di, kalau zaman kita ya banyak ya, bisa di dompetnya, bisa di tas pribadinya, bisa di bawah bantalnya. Kalau dulu mungkin di bawah bantal. Padahal ketika itu Ibnu Umar belum sakit. Beliau masih sehat walafiat. Sehingga wasiat itu tidak disyaratkan harus dalam kondisi ketika sudah sakit, menjelang kematian, tidak harus. Orang bisa berwasiat meskipun dia masih jauh, dalam arti belum punya pikiran untuk mendekati kematian. Kadang orang kepikiran mau mati itu ketika sudah sakit parah atau ketika sudah sangat tua. Tapi itu bukan syarat sahnya wasiat. Hanya saja ada indikator di mana itu dijadikan sebagai indikator wasiat. Ada satu kondisi di mana dia dijadikan sebagai indikator wasiat. Apa kondisi itu? Yaitu kondisi sakit menjelang kematian. Jika ada orang yang memberikan hibah dalam kondisi dia sedang sakit menjelang kematian, maka para ulama menggolongkan hibah seperti ini sebagai wasiat. Loh kok bisa? Dia digolongkan sebagai wasiat. Karena dia lakukan itu menjelang wafatnya. Sehingga itu indikator bahasanya ini adalah wasiat. Kalau emang itu hibah, seharusnya kemarin. Waktu dia masih sehat. Waktu dia masih seger. Begitu mau mati, dikumpulin semua anaknya. Kau tak kasih ini, lo dapat ini, lo dapat ini, kau dapat ini. Lo ini hibah kok kayak gini? Seharusnya kalau kayak gini, jangan menghibahkan harta. Tapi biarkan saja, biar nanti dibagi sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembagian warisan. Namun ketika orang tua merasa, saya ingin biar semua anak dapat jatah yang sama, laki maupun perempuan. Terus dia kumpulkan seperti itu, lalu kemudian dibagi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau dia mau ngasih salah satu anak yang lebih dia senangi dengan jumlah yang lebih banyak. Akhirnya apa? Dia kumpulkan di saat dia sedang sakit parah, Dan para ulama mengatakan itu indikator wasiat. Makanya begitu selang sekian hari, pasca orang tua menyampaikan seperti itu, orang tua meninggal. Dan anaknya masing-masing memiliki sebagaimana yang dipesani oleh orang tua. Itu indikator wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris statusnya apa? Batal. Karena itu pernyataan orang tua tadi tidak diperhitungkan. Dan kemudian semuanya dianggap nol, terus dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Baik, semoga ini bisa dipahami. Nah, bagaimana jika ada orang yang nggak paham hukum seperti ini? Pelanggaran terhadap hukum syariat. Ada dua kemungkinan. Pertama, setelah tahu ilmunya, maka ini berdosa. Dan konsekuensinya batal perbuatannya. Jika perbuatan itu berhubungan dengan hak orang lain, maka hak itu dibatalkan. Contohnya apa, Pak? Orang melakukan transaksi riba, padahal dia tahu kalau itu riba. Lalu dia mendapatkan bunga. Maka berdosa dari perbuatan yang dia lakukan, karena dia sudah tahu. Yang kedua, batal perbuatannya. Sehingga dia harus kembalikan bunga itu, dan ya, sebagaimana dia belum akad. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, sebelum tahu ilmu. Karena dia tidak tahu ilmunya, maka dia tidak berdosa. Saya tidak berbicara orang yang pura-pura nggak tahu. Ini betul-betul tidak punya ilmu. Bukan sengaja tidak mau belajar. Dia betul-betul nggak tahu. Seperti pembahasan seputar masalah wasiat dan warisan, ini termasuk di antara kajian yang jarang dibahas. Sehingga masyarakat awam, ketika mau tahu seperti ini, dia bingung. Dia bingung. Saya mau belajar kemana? Mau tanya kemana? Bingung dia. Karena jarang dibahas. Sampai akhirnya dia melakukan pelanggaran. Ketika dia melakukan pelanggaran, karena dia nggak punya ilmunya, maka tidak berdosa. Li'annal hukma manutun bil ilmi. Karena hukum itu mengikat jika orangnya punya ilmu. Jika tidak punya ilmu, maka dia tidak berdosa. Ini satu poin, ya. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan status perbuatannya? Untuk status perbuatannya, jika hanya terkait dengan hak Allah, maka ma'fu. Ini dimaafkan. Dimaafkan dalam arti tidak ada konsekuensi apapun. Contohnya apa, Pak? Contohnya hasil dari perbuatan yang dia lakukan sebelum dia tahu, lalu mendapatkan harta saling ridho, padahal itu haram. Misalnya hasil riba. Hasil menjual khamar sebelum tahu kalau khamar itu haram. Para sahabat, sebelum turun ayat tentang haramnya khamar, mereka mendapatkan uang dari hasil menjual khamar. Mendapatkan harta dari hasil menjual khamar. Dan ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan khamar, tidak ada perintah mereka harus mengeluarkan harta yang dulu sudah mereka miliki. Demikian pula ketika para sahabat melakukan praktek riba. Lalu kemudian mereka mendapatkan keterangan kalau riba itu haram. Tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya, lalu dihentikan perbuatan riba itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk mendapatkan hartanya di masa silam. Hasil riba di masa silam, sebelum dia tahu ilmu. Karena ini hanya murni berkaitan dengan Allah. Kenapa riba itu dulu dilakukan dengan sesama makhluk, dengan cara saling ridho. Yang kedua, perbuatannya melakukan pelanggaran syariat, tapi ini berkaitan dengan hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk. Ada hak makhluk di situ. Maka yang seperti ini wajib diselesaikan, dikembalikan. Misalnya apa, Pak? Ada unsur kezaliman. Atau ada unsur membawa hak orang lain. Maka wajib dikembalikan. Contohnya, wasiat kepada ahli waris sebelum bapak tahu. Tidak berdosa insya Allah, karena tidak tahu. Terus gimana? Batal, karena wasiat untuk ahli waris tidak boleh. Nah, ketika batal, wasiat untuk ahli waris tidak boleh, batal ya. Maka, wasiat itu ketika dibatalkan, hartanya dikembalikan sebagai harta warisan. Dan dibagi sesuai dengan kaidah warisan. Misalnya, sang ayah berwasiat, seluruh anaknya dikasih dengan nominal yang sama. Laki maupun perempuan. Karena dia nggak tahu. Begitu mendengati kematian, ayah mengetahui satu ilmu. Bahwasanya ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Lalu dia batalkan semua wasiat itu. Maka kembali ke nol. Ya. Kembali ke nol. Tidak boleh ternyata dibagi rata kayak gini. Dan wasiat untuk ahli waris tidak sah. Ya. Atau sang ayah sudah meninggal dunia, kemudian anak-anaknya ngerti. Kalau ini tidak boleh. Maka anak yang mendapatkan jatah lebih banyak, yang seharusnya dia dapat jatah setengahnya. Ya. Karena kan perbandingannya berapa? 2:1. Yang ini kemudian dibagi rata kan 1:1. Berarti ada jatah 2 ini yang lompat ke 1. Maka anaknya yang perempuan, yang dia dapat jatah melebihi dari yang seharusnya, dia harus minta kerelaan kepada saudara-saudaranya. Yang laki-laki. Dulu bapak melakukan seperti ini dan beliau belum ngerti. Padahal ini ada sangkut pautnya dengan hak makhluk. Ya. Sekarang gimana? Kalian kalau nggak ridho akan saya kembalikan. Ternyata semuanya merelakan. Sudah nggak apa-apa, bawa aja. Alhamdulillah, selesai masalah. Jika mereka ridho, selesai masalah. Tapi kalau ada salah satu yang nggak ridho, maka anak perempuan yang dapat jatah lebih banyak tadi harus mengembalikan haknya kepada yang nggak ridho. Baik. Contoh yang lain. Melakukan peranggalan hukum syariat karena tidak tahu. Orang nggak bayar zakat. Nggak bayar zakat ya. Kenapa? Nggak ngerti. Dan banyak orang yang nggak ngerti tentang bayar zakat. Di masyarakat kita banyak sekali. Dia nggak ngerti nisab itu apa. Gimana cara ngitung nisab, dia nggak ngerti. Terus harta mana saja yang dizakati, dia nggak ngerti. Dalam satu rumahnya dia itu bingung. Ini yang dizakati yang mana? Kulkas. Kemudian ada mesin cuci. Ada AC, ada apa. Ini yang dizakati yang mana? Dia bingung. Dia nggak ngerti, nggak tahu. Akhirnya dia nggak bayar zakat. Dia juga nggak ngerti nisab. Bahkan kadang nggak kepikiran. Untuk itu nggak kepikiran. Dia bukan orang yang pelit. Bukan orang yang suka menahan harta untuk dikasihkan orang lain. Dia bisa jadi dermawan. Cuman nggak ngerti hukum zakat. Sehingga ada masjid yang butuh bantuan, dia kasih donasi. Ada panti asuhan yang butuh bantuan, dia kasih. Ada orang miskin butuh bantuan, dia kasih. Ada penggalangan dana untuk bencana alam, dia termasuk orang yang semangat untuk ngasih. Cuman ketika masalah zakat, dia nggak ngerti. Dan saya pernah berjumpa orang seperti itu. Kaya, dermawan, tapi nggak ngerti zakat. Dan nggak tahu zakat. Begitu mendengarkan penjelasan yang kami sampaikan terkait nisab, haul, harta apa saja yang wajib dizakati, beliau baru mengakui, Masya Allah, baru pertama ini saya dapat. Padahal usianya ketika itu kurang lebih 60 tahun. Masya Allah. Berapa tahun beliau nggak bayar zakat? Padahal beliau termasuk pejabat. Baik, Nah, ketika tidak tidak paham, enggak ngerti, maka tidak ada dosa. Enggak ada dosa karena dia enggak ngerti. Tapi terkait perbuatannya yang itu menyangkut hak makhluk. Hak makhluk siapa? Enggak bayar zakat itu. Hak fakir miskin. Hak orang-orang yang membutuhkan, hak para apa? 8 asnaf yang membutuhkan. Maka tetap wajib ditunaikan. Sehingga tidak bayar zakat karena tidak tahu, ini sebagai tambahannya. Tidak bayar zakat karena tidak tahu. Ini tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi dia berutang. Masya Allah ya. Terus ngitungnya gimana Pak? Nah ini, nanti flashback dia, ngitung mundur. Tahun ini, ya, sekarang misalnya dihitung sejak bulan dia ngerti. Dia ngerti misalnya, saya baru tahu penjelasannya bulan Syawal. Baik, dihitung sejak titik Syawal. Mundur ke Syawal tahun kemarin. Mundur lagi ke Syawal tahun kemarin, dan begitu seterusnya. Kira-kira Pak, Syawal tahun kemarin itu saldonya berapa? Yang dizakati disebutkan ya. Yang dizakati itu tabungan, uang tunai, emas. Dan barang dagangan kalau Bapak berdagang. Nah, selanjutnya, dikira-kira tahun kemarin berapa? Pakai prediksi. Wah, saya lupa sama sekali. Masya Allah. Dan itu, ya, wajar. Orang lupa sama sekali. Mau di-trace? Silahkan datang ke bank. Kemudian rekening koran 3 tahun yang lalu. Bisa, Bang. Rekening koran 3 tahun yang lalu. Ya. Mungkin berat ya. Tapi lihat aja saldo akhir. Setiap bulan Syawal. Kalau bisa seperti itu, maka segera diselesaikan utangnya. Dan bisa pakai batas atas. Ya. Misalnya antara sekian sampai sekian. Baik, Anda gunakan batas atas. Antara 200 juta sampai 300 juta. Gunakan 300 juta. Berarti nanti zakatnya lebih besar. Dengan cara seperti itu, insya Allah akan mengukurkan kewajiban dari tidak membayar zakat yang dilakukan oleh seseorang. Wallahu ta'ala alam. Tanya. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ayakallah. Silakan Bapak. Ya Ustaz. Berkenaan dengan tadi pesan moral mengenai wasiat Ustaz. Boleh kami menggunakan aplikasi hitung waris, Ustaz. Jadi ada satu aplikasi itu, aplikasi mesin pencari sunnah. Di situ terdapat hitung waris. Kebetulan kami kan tidak paham mengenai warisan. Nah, kemudian mencoba untuk memberikan pesan moral mengenai waris tersebut kepada anak-anak kami. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Hukumnya bagaimana, karena kami tidak mengundang Ustaz kebetulan. Nah. Lalu yang kedua Ustaz, mengenai ini tadi disinggung mengenai kata ibadah waktu penjelasan dari pertanyaan pertama. Nah, kebetulan orang tua itu sebelumnya kontrolnya itu bekerja di bank Ustaz. Dan kebetulan sudah meninggal. Lalu meninggalkan beberapa warisan dan beliau bekerja di bank Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana saja? Sampai sekarang kami bingung untuk membaginya, apakah ini hukumnya atau haram seperti itu, Ustaz. Begitu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, untuk yang pertama, bolehkah menggunakan aplikasi hitung waris dalam rangka memberikan pesan moral bagi keluarga, karena tidak bisa ngitung sendiri dan juga tidak mengundang ustadz. Ya. Insya Allah selama aplikasi itu bisa dipertanggungjawabkan, apa perhitungannya, isinya bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah Bapak bisa gunakan itu. Dan nanti bisa disampaikan kepada putra-putranya, putra-putrinya, termasuk istrinya. Nanti metodenya kayak gini, berdasarkan aplikasi ini. Tapi kalau sekiranya Anda nggak yakin, saya nggak yakin dengan aplikasi ini, jangan-jangan nanti bug-nya masih banyak, potensi errornya besar, terus Anda nggak yakin, sehingga nggak dipakai, maka jangan gunakan. Intinya, bisa nggak aplikasi itu dipertanggungjawabkan? Kalau bisa dipertanggungjawabkan, silahkan. Karena masalah pembagian waris, baik melalui aplikasi atau penjelasan seorang ustadz, yaitu sifatnya hanya teknis penyampaian materi. Ya. Sehingga tidak harus mendatangkan ustadz, tidak harus mendatangkan seorang da'i, Anda bisa juga menggunakan yang lain. Dan kalau Bapak paham sendiri, insya Allah semoga nanti Bapak juga bisa memahami setelah kita belajar buku ini sampai habis ya. Kalau Bapak paham sendiri, kemudian dihitung sendiri, silahkan. Dan ketika ada seperti itu, sebaiknya menghadirkan saksi. Misalnya, setelah perhitungan selesai, kemudian Bapak setorkan ke seorang ustadz. Ya, Pak Ustadz, kalau kayak gini sudah benar belum? Sudah benar. Baik, bisa minta tanda tangan sekalian ustadz. Mengetahui ustadz Fulan, tanda tangan beliau. Berarti beliau merekomendasikan hasil perhitungan ini. Sudah benar. Alhamdulillah. Sehingga tidak perlu didatangkan, tapi Bapak buat tulisan sendiri atau dibantu oleh aplikasi, kemudian disodorkan ke ustaz. Dengan cara seperti itu insya Allah lebih aman. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kasus yang kedua, orang tua kerja di bank dan sudah meninggal dunia. Mohon maaf barangkali saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Mohon ditunggu Bapak. Ini saya jadikan sebagai PR ya. Semoga Allah mudahkan bagi kami untuk bisa mendapatkan jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Izin bertanya Ustaz. Jadi kebetulan ibu Ana udah meninggal Ustaz. Meninggal pada saat meninggal itu nenek masih ada. Jadi simbah itu masih ada. Kebetulan pada saat itu dari harta yang milik ibu tidak dilakukan bagi waris karena emang kita sebagai anak-anaknya kita nggak tahu mana yang harta benar-benar harta ibu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah Ustaz, kira-kira bagaimana kita menyikapinya apabila emang kita tidak tahu mana yang benar-benar harta ibu yang di situ ada hak waris untuk nenek Ustaz ya, 1/6 kalau nggak salah seperti penjelasan Ustaz sebelumnya. Terus karena kita juga mau tanya ke ayah, kebetulan ayah masih ada, itu nggak enak karena kebetulan ayah masih ada, jadi kita sebagai anak-anaknya nggak enak gitu. Kira-kira gimana ya, Ustaz? Mohon saran. Baik, bisa. Apakah ada anak yang mengharapkan warisan segera dibagi? Insya Allah sih tidak, Ustaz. Tidak. Insya Allah tidak. Jadi, karena emang kita pikirnya masih ada ayah, jadi ya sudahlah, biarkan ayah, biarkan tetap dikelola oleh ayah itu harta. Karena kita juga tidak tahu mana yang harta ibu, mana harta bersama antara ayah dan ibu. Itu kan. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya pertanyaan yang Bapak sampaikan, insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan besok ya. Tentang hukum menunda pembagian warisan. Kalau Bapak bersabar, kita akan sampaikan besok insya Allah. Sehingga dalam kasus yang Bapak sampaikan tadi kan masalahnya menunda pembagian waris karena pertimbangan masih ada pasangan mayit ya, yang disebut dengan apa namanya? Kawan nikah ya. Teman kawin ya, teman kawin yaitu suami ibu yang masih hidup. Karena pasangan seperti ini masih hidup biasanya anak segan untuk melakukan pembagian, mau tanya enggak enak, dikiranya nanti terlalu butuh terhadap harta. Sehingga insya Allah, jika seluruh anaknya ridho, warisan ditunda, tidak masalah. Ya. Tapi kalau ada salah satu di antara anak yang ingin segera dapat jatah warisannya karena dia membutuhkan, maka tidak boleh dihalangi. Sehingga orang tua nggak boleh menghalangi, saudara yang lain juga tidak boleh menghalangi. Harus segera dilakukan pembagian dalam rangka untuk memberikan jatah kepada yang ingin segera dapat jatah warisan. Wallahu ta'ala. Baik. Silahkan. Silahkan. Baik. Mohon dikecilkan volume televisinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume televisinya, Ibu. Halo. Anda sudah terhubung. Televisinya di mute dulu. Silahkan. Apa ini, Ustaz, yang mau tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Anu, Ustaz, apa ini? Ini apa? Kalau umpamanya, bukan antar calon tante saya itu anaknya cuma satu. Dia sudah meninggal. Tante saya itu sudah meninggal. Tapi dia punya mama. Mama, maksudnya mama dia itu mendapat warisan juga, Ustaz. Itu. Mama itu ibu ya? Tante saya itu punya mama. Mama itu ibu kan? Hah? Mama itu ibu bukan? Ya. Maksud saya nenek saya masih hidup. Nenek saya masih hidup. Mama, tante saya itu sudah meninggal. Dia punya anak cuma satu. Lelaki. Dia apa itu? Maksud saya mau tanya kan, apa nenek saya itu dapat juga warisan dari tante saya itu? Baik. Cukup, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Ibu dari mayit, ya, berarti mama dari tante Anda, dia mendapatkan warisan, beliau mendapatkan warisan, sebagaimana yang Allah cantumkan di surat An-Nisa, dan anak laki-lakinya nanti mendapatkan sisanya. Ibu dapat 1/6 dalam hal ini, kemudian sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Tapi kalau ada suami, suami juga dapat. Suami nanti dapat 1/4. Dan karena kami belum mendapatkan data detail terkait siapa saja keluarga dari mayit, maka saya hanya menyampaikan informasi sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, bahwa yang masih hidup adalah mamanya, ibunya, ibunya mayit, nanti dapat 1/6, dan anak laki-laki, beliau dapat sisanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon televisinya dikecilkan saya volumenya. Ini ada apa? Ibu saya sama bapak saya menikah tempatnya sudah membawa anak satu-satu ya. Terus tuh, ini ada 3 beradik. Terus orang tua saya meninggal. Gimana cara pembagiannya? Tapi orang anak yang 2-2 tadi enggak ikut sama orang kami. Enggak ikut sama orang tua kami, terpisah. Baik, saya masih agak bingung dengan pertanyaannya karena cukup masih belum jelas. Oh iya. Anaknya berapa? Orang tua saya waktu menikah membawa anak satu-satu. Satu-satu. Yang laki satu membawa anak laki, yang ibu saya membawa anak perempuan. Terus melahirkan anak kami, anak yang dari orang tua itu ada 3. Hasil pernikahan ini ada 3 anak. Ya. Tapi anak yang dari bawaan orang tua kami tadi yang satu-satu enggak tinggal sama kami. Enggak tinggal. Terus orang tua saya tadi meninggal. Baik. Arisannya, pembagiannya gimana? Soalnya kami hari sudah kami bagi, mungkin salah. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik, pertama yang perlu dilakukan dalam kasus seperti ini, sebaiknya Anda undang seorang ustadz atau tanyakan kepada ustadz setempat biar nanti lebih detail dalam mendapatkan jawaban, Ibu. Kemudian sebelum dilakukan pembagian, seharusnya ditegaskan dulu. Karena masing-masing ini bertemu setelah mereka sudah memiliki anak, janda dengan duda. Berarti mereka membawa harta. Sehingga perlu ditegaskan harta sang suami berapa, harta sang istri berapa. Nah, setelah diketahui harta masing-masing, nanti alur pembagian warisannya akan bisa dilakukan dengan lebih tepat. Karena anak bawaan yang tidak tinggal bersama juga berhak dapat warisan. Bukan syarat untuk dapat warisan harus tinggal bersama. Bukan syarat dapat warisan harus tinggal bersama. Selama dia adalah seorang anak, anak tetap anak meskipun dia pisah negara. Meskipun dia beda wilayah. Sehingga tidak bisa ada istilah, oh karena dia nggak tinggal bareng orang tua maka nggak dikasih warisan. Meskipun tidak tinggal bareng orang tua, tetap dikasih warisan. Hanya saja anak bawaan ibu hanya mendapatkan warisan dari ibu. Dan anak bawaan bapak hanya mendapatkan warisan dari bapak. Sementara tiga anak dari hasil pernikahan bapak dan ibu, janda dan duda ini menghasilkan tiga anak, mereka dapat warisan dari keduanya, baik dari bapak maupun dari ibu. Wallahu ta'ala alam. Karena itu, sebaiknya mengundang salah seorang ustaz yang bisa mendudukkan perkara dengan baik, dan ibu mendapatkan penjelasan dengan lebih lengkap. Insyaallah, semoga dari penjelasan beliau bisa diterapkan di keluarga. Wallahu a'lam. Baik, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menikah dengan duda tiga anak. Khodarullah, sampai sekarang saya belum dianugerahi anak. Insyaallah saya ikhlas dengan kehendak Allah. Alhamdulillah, dari ortu saya mendapatkan hibah rumah sebanyak 3 buah. Khodarullah, saya dilimpahi kelebihan harta sebelum saya menikah dengan suami saya. Bagaimana status kewarisannya saat saya meninggal nanti? Saya berencana untuk memaafkan atau menghibahkan 2 rumah saya kepada keponakan saya. Bolehkah Ustaz? Baik. Jika Anda tidak punya keturunan, ini pernikahan yang keberapa? Tidak ada keterangannya. Jika Anda tidak punya keturunan, maka nanti suami dapat setengah dari harta Anda. Kemudian sisanya yang setengahnya diserahkan ke saudara-saudara Anda. Karena itu, di sini kami perlu data lebih lengkap siapa saja ahli waris yang Anda miliki. Tadi Anda hanya menyebutkan suami dan keponakan. Kalau ada keponakan kan berarti ada saudara. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah saudaranya masih hidup ataukah tidak? Saudaranya lelaki ataukah wanita? Tayib, karena itu sederhananya, kalau ibu meninggal dan tidak ada keturunan, maka nanti yang mendapatkan warisan adalah suami ibu, dia dapat setengah. Ada tiga anak, itu kan anak suami, bukan anak ibu ya. Suami ibu dapat setengah. Jika suami ibu atau ibu lebih meninggal lebih dulu dibandingkan suami. Kemudian yang kedua nanti sisanya diberikan ke saudara. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya wakafkan? Diwakafkan untuk keponakan. Diwakafkan boleh, tapi dia sifatnya harus lebih luas. Boleh untuk keluarga. Saya wakafkan untuk seluruh keponakan saya, atau untuk keluarga saya, kerabat saya. Silahkan. Dan nanti cakupannya luas. Semua kerabat ibu berhak untuk mendapatkan harta itu. Harta itu maksudnya adalah mendapatkan manfaatnya. Tapi mereka tidak boleh menjualnya. Jadi konsekuensi diwakafkan itu seperti rumah tabon, atau rumah gadang. Dia dibuat utuh, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, tapi boleh dimanfaatkan. Makanya kalau ibu sampaikan, ini wakaf untuk keponakan, nanti keponakan nggak boleh menjualnya, nggak boleh menghibahkannya, yang boleh hanya dia menempati atau memanfaatkan rumah itu. Misalnya disewakan, terus hasil sewanya dibagikan kepada seluruh keponakan. Itu boleh. Itu konsekuensi wakaf. Tapi kalau mau dilakukan pemindahan hak milik kepada keponakan, berarti bukan diwakafkan, tapi dihibahkan. Dan hibah ke keponakan tidak disyaratkan harus rata. Beda dengan anak. Kalau anak wajib rata. Tapi kalau keponakan, tidak harus rata. Sehingga ibu bisa hibahkan harta ibu misalnya. Karena tadi ada 3 rumah, yang 2 rumah ibu hibahkan ke keponakan ibu, silahkan. Dan mengikuti aturan hibah. Tadi sudah kita sebutkan ada kurang lebih 8 aturan ya. Harus ada ijab kabul, harus ada akad, harus ada takobut, kemudian harus ada serah terima, dia diizinkan untuk menerima, tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, dan diterima ketika dalam kondisi masih hidup, Anda masih sehat, dan seterusnya. Dan kami sarankan, mohon suami ikut tanda tangan sebagai saksi atau pihak yang mengetahui. Dengan cara seperti itu, nanti akan lebih meminimalisir terjadinya potensi sengketa pasca kematian. Ya, sehingga mungkin suami akan mengatakan, loh kok keponakan dapat banyak. Padahal itu kan seharusnya calon hartanya suami. Andaikan ibu tidak menghibahkan. Andaikan nanti suami dapat warisan dari ibu. Cuman sebaiknya ada suami ikut tanda tangan sebagai saksi dari proses hibah ini. Insyaallah itu akan lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada banyak yang kurang. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.